Konsultasi Syariah. Keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada banyak hadis yang menunjukkan rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lebih dari dua kali, dalam riwayat lain belasan kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun di dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Ibnu Umar juga mengatakan, aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 kali bahwa beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Kemudian keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tak terhitung aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika salat dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Juga keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika mengerjakan dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Hadis riwayat Tobroni. Kesimpulannya, dianjurkan untuk merutinkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ketika salat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Salat qobliyah subuh adalah salat sunnah yang mengawali waktu pagi dan ba'diyah maghrib adalah salat sunnah yang mengawali waktu malam. Sementara surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah dua surat yang mengajarkan prinsip-prinsip tauhid. Surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, artinya apa saja yang harus kita yakini tentang Allah. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak beranak, dan tidak ada orang tua, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sementara surat Al-Kafirun mengajarkan tentang kewajiban kita kepada Allah, bahwa kita harus beribadah kepada Allah, dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Dan pelajaran tentang prinsip kepada siapa kita harus loyal dan anti-loyal. Kita menyatakan, hai orang kafir, ini panggilan yang menunjukkan bahwa saya dan Anda, wahai kafir, adalah saling bertentangan, sehingga tidak mungkin kita saling mendukung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di awal pagi dan awal malam sebagai ikrar tauhid setiap pagi dan petang. Bada'i al-fawaid. Demikian, Allahu a'lam.